Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala rahimahullah. Wa qad la'ana Allah man afsada fil ardi wa qata'a rahimahu wa adahu wa adha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, memutus silaturahmi dengan kasih sayangnya, kekeluargaannya, kekerabatannya, melaknat orang-orang yang menyakiti Allah, melakukan penghinaan, perendahan dengan mengatakan Allah itu bakhil, dengan mengatakan Allah itu miskin, dengan mengatakan Allah itu tidak tahu, lupa, atau dengan mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu tidak cocok untuk masa kini, ayat-ayat hukum punya ayat-ayat Al-Quran itu isinya saru, itu termasuk orang-orang menyakiti Allah, mengatakan syariat-syariat Allah, ayat-ayatnya itu ada yang menipu, itu termasuk menyakiti Allah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada rasulahu, dan menyakiti rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, dengan perbuatan, tindakan. Nah, dan ini biasanya adalah perbuatan-perbuatan orang-orang Yahud, orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat, sebagiannya surat Al-Ahzab, sebagiannya surat Al-Qital, surat Muhammad. Fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamahum ulaika alladziina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Kemudian ini ayat inna alladziina yu'minuuna billahi wa rasulihi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Nah, orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulnya. Wala'ana man katama man ma anzalallahu subhanahu minal bayyinat. Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal bayyinat wal huda. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wa la'ana alladziina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat bil fahisyah. Melaknat pula orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat yang bersuami lalai, artinya yang dia itu tidak pernah berbuat, tidak pernah memikirkan, mukminat dituduh berbuat keji, nah, dituduh buat selingkuh. Ini dilaknat oleh Allah, dan pelakunya dianggap kadzab, persaksiannya tidak akan diterima oleh Allah sampai mati, kecuali bila dia bertobat. Mungkin disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Ini bahaya, dan itu termasuk mubiqat, salah satu di antara dosa-dosa besar yang menjerumuskan, menghancurkan akhirat seseorang. Wa la'ana man ja'ala sabilal kafirina ahda min sabilil muslimin. Perbuatan orang-orang Yahudi ketika sebelum terjadi perang Ahzab, beberapa tokoh Yahudi datang ke Mekah untuk menghasung orang-orang Quraisy, memerangi Rasulullah SAW, masuk di dalamnya adalah Huyai bin Akhtab. Nah, kemudian ditanya oleh orang-orang kafir, agama kamikah yang baik atau agama Muhammad SAW? Mereka mengatakan sebagaimana dalam firman Allah, haulai ahda minal ladina amanu sabila. Mereka ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rujal ar-rajula yalbasu libsata ar-mar'ah wal mar'ah talbasu libsata ar-rajul. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Kalau kemarin muhannatsin, banji dari kalangan laki-laki, waria, nama atau apa lagi? Nah, perempuan apa namanya? Tomboy. Nah, ini hati-hati. Ya, disebutkan wala'anal muhannatsina minar rijali wa mutarajjilat minan nisa, berlagak kelaki-lakian, tomboy. Hati-hati. Nah, ini peringatkan buat saudara-saudarinya yang punya watak, punya sifat seperti itu, diingatkan. Nah, diajari dia apa namanya, fitrah dia sebagai perempuan. Nah, ya, berikan permainan-permainan yang anak putri. Begitu juga yang laki-laki, jangan diajak. Walaupun misalnya dia perempuan semua, tinggal sendirian dia laki-laki, jangan dia diajak dengan mainan perempuan. Abinya, uminya bertanggung jawab, dan juga kakak-kakaknya bertanggung jawab untuk dia jadi laki-laki yang utuh. Nah, karena ada sebagian orang dalam keluarga kadang-kadang punya anak perempuan semua, tahu-tahu dapat anak laki-laki. Nah, ingin anak laki-laki, lahirnya perempuan lagi. Yang perempuan ini yang lagi pengen jadi laki-laki dikasih nama, nama laki-laki, dikasih pakaian, pakaian laki-laki. Nah, salah, dan ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, anaknya laki-laki semua, laki-laki semua, giliran punya anak perempuan, lahir laki-laki juga, dikasih nama perempuan, dikasih mainan perempuan, dikasih pakaian perempuan. Tidak boleh, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah melaknat, Allah pun melaknat. Biarkan. Nah, ya, qala. Nah, dan yang ini khusus pernah laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki, ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu jam tangan, biasa jam tangan laki-laki, ya, yang laki-laki biasa, jangan, itu adalah biasanya merupakan tangan ciri khasnya perempuan, jangan dipakai. Nah, jangan dipakai. Nah, sandal, ya. Nah, qala wala an ar-rasy wal murtashi war ra'is wa huwa al-wasitatu fi ar-riswah. Rasulullah nah, melaknat orang-orang yang menyuap, minta disuap, dan perantara suapan. Nah, di sini sebetulnya kalau orang kaum muslimin, orang itu betul-betul beriman kepada Allah, tidak perlu ada KPK. Tidak perlu ada KPK kalau dia tahu bahwa itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Suap, menyuap, pungli, dan sejenisnya itu dilaknat. Nah, enggak mengeluarkan biaya lagi bisa untuk pembangunan yang lain buat negeri kita. Nah, wala ana ala asya'a ukhra ghairi hadza, dan melaknat hal-hal lain selain ini. Banyak juga yang lainnya. Kalau lam yakun fi fi'li dhalika illa ridha'u fa'ilihi, kalau seandainya tidak ada dalam perbuatan itu melainkan ridha dari pelakunya, bi an yakuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa malaikatuhu, agar dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, Rasulnya, dan para malaikat, lakana fi dhalika ma yad'u ila tarkihi, itu semua sudah cukup untuk mendorong dia meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, bahkan sampai pada tingkatan dari di atas itu yang Rasulullah menyapa namanya, yang laknat yalbasul ibsatal mar'ah, dilarang juga laki-laki itu bahkan pakai minyak wangi yang khusus untuk perempuan. Kalau di Arab itu dulu memang dikenal, dibedakan minyak wangi perempuan itu harumnya itu enggak terasa, warnanya yang terang. Kalau minyak wangi laki-laki, baunya yang terasa, warnanya halus, namanya warnanya halus, warnanya tipis, tapi baunya nyengat, dari jauh sudah tercium baunya enak. Ini minyak, termasuk minyak yang mahal, ya, tapi itu tandanya. Kalau dia ada tandanya berbekas, ada warna terang, baunya tipis, itu minyak wangi perempuan biasanya. Ini pun tidak boleh. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat para sahabat, sampai tidak ditegur disapa oleh Rasulullah SAW ketika di tangannya ada bekas minyak perempuan. Apa ini? Anusya ya Rasulullah, anu kena bekas, suruh cuci, bersihkan. Nah, baru kemudian mau beliau menutup. Nah. Kalau menyanyi seperti ini juga dikiaskan dengan itu. Apa, misalnya mungkin sampo-sampo yang khusus perempuan jangan dipakai. Sabun mandi yang biasa dipakai perempuan jangan dipakai. Ya, aksesoris semua yang bentuknya perempuan udah enggak boleh lerjal makai. Karena kalau sampai tingkatan seperti itu, yang minyak wangi saja itu Rasulullah melarang. Nah. Baik. Qala berikutnya. Buah dari kemaksiatan minha firmanu da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikah. Terhalang dari doa Rasulullah dan doa para malaikat. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minin wal mu'minat. Dalam ayat apa? Surat Al-Qital, surat Muhammad. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat. Allah perintahkan Rasulnya untuk memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Kalau dia berbuat maksiat, tidak dapat ampunan, tidak dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikah, wa qala ta'ala, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilak wa qihim sayadzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Ayat 7 sampai 9 surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat ke-40. Fa hadza du'a malaikati lil mu'minin at-ta'ibin al-muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulihi alladzina la sabila lahum ghairuhuma. Ini doa para malaikat untuk orang-orang mukmin yang bertaubat. Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada jalan bagi mereka kecuali jalan itu, Al-Qur'an dan sunnah. Fala yatma'u ghairu ha'ula'i bi jabati hadhihi ad-da'wah. Tidak ada yang berambisi yang sama, yang ingin selain mereka, tidak ada yang berkeinginan doa itu terkabul. Ya, artinya orang-orang yang beriman dan betul-betul bertobat dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, itulah yang betul-betul mereka sangat berantusias, sangat antusias doa mereka dikabulkan. Artinya doa para malaikat ini dikabulkan oleh Allah. Idlam yattasif bi sifatil mad'u lahu biha. Nah, karena yang selain mereka itu tidak memiliki sifat seperti itu untuk layak untuk didoakan. Untuk didoakan. Ini orang-orang yang tidak bertaubat, orang-orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an, jalannya Al-Qur'an dan sunnah. Nah, jalannya Rasul. Jelas wattabi'u sabilak. Dan mereka yang wattabau sabilak itu orang-orang yang mengikuti jalanmu. Jalan Allah kan jalan ketaatan, jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan kebenaran. Nah, mereka yang menyelisihi Allah dan Rasulnya berarti dia tidak mengikuti jalan Allah yang diinginkan oleh Allah, sehingga tidak seperti orang-orang yang mereka mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, yang betul-betul sangat berharap doa para malaikat itu dikabulkan oleh Allah. Dan ini juga termasuk di antara waktunya kita berharap. Nah, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu awal wa rahmah. Ya, pertamanya adalah rahmat. Ini sudah kita berada di penghujung paruh pertama. atau ini sepertiga pertama dari bulan Ramadan. Hari-hari yang kita berharap di situ kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan amaliah-amaliah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan siangnya imanan wa ihtisaban, kemudian malamnya qiyam Ramadan. Mohon amin, ini mengharapkan apa namanya pahala dari sisi Allah, ya, melakukannya dengan penuh keimanan, kesadaran bahwa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersedekah juga, dan banyak-banyak berdoa. Dan itu di antara amaliah-amaliah yang layak untuk kita kerjakan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dirahmati oleh Allah, nah, kebaikan dia yang sedikit pun itu berlipat ganda luar biasa di sisi Allah. Nah, dilipat gandakan luar biasa. Kebaikan dalam artian hatta dalam mungkin hal-hal yang remeh. Hal-hal yang remeh. Seperti dalam riwayat, seorang yang dia itu menyingkirkan duri yang terjulur di jalan sehingga menghalangi dia atau orang lain lewat, khawatir mengganggu orang lain, dia pangkas duri itu supaya tidak mengenai orang lain. Allah mensyukuri perbuatannya dan dia diampuni dosanya. Ringan kan? Suatu yang ringan. Karena orang itu kalau sudah dirahmati oleh Allah, sekecil apapun yang dia lakukan itu bernilai besar di sisi Allah. Satu butir kurma yang dia sedekahkan kepada orang lain itu jadi di tangan Allah berlipat ganda. Sampai di sisi Allah jadi berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah SWT, bahkan sampai lebih besar dari gunung Uhud. Tapi kalau orang itu tidak dirahmati oleh Allah, wa iyyadz billah, nah, tidak ada yang dia dapat kecuali capai dan haus. Kita berlindung kepada Allah untuk jadi sia-sia amalan kita. Qala wa min uqubatil ma'asi ma rawahu al-Bukhari fi sahihi. Di antara hukuman-hukuman akibat dari perbuatan maksiat itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya min hadithi Samurah bin Jundub. Qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering bertanya kepada para sahabatnya, ay hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya, apakah ada di antara kamu yang tadi malam mimpi. Orang yang paling jujur, paling benar mimpinya, orang yang paling jujur lahjahnya, yang paling jujur perkataannya, nah, ya, orang yang paling jujur perkataannya, terbiasa dengan kejujuran, nah, berbuat kebaikan, yang namanya, sebagaimana kata Rasulullah, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau orang itu terbiasa dengan ini kejujuran, akan membawa dia kepada hal-hal yang baik, ketakwaan, sehingga membawa dia ke dalam jannah. Nah ini juga, ya, mereka ingin misal mengharapkan, apalagi disebutkan dalam riwayat, hampir-hampir di akhir-akhir zaman ini mimpi seorang mukmin itu hampir tidak dusta, tidak ada lagi nubuah, wahyu. Apalagi semakin mungkin para ulama sudah semakin banyak yang meninggal dunia, tinggal masing-masing kaum mukminin itu membersihkan hatinya. Kalau berkutut itu mereka bertakwa kepada Allah, hampir-hampir mimpi mereka tidak akan dusta. Nah, tentu dengan syaratnya juga, artinya di siang harinya dia tidak batnya, tidak berbuat maksiat. Nah, terbiasa jujur, kemudian mau tidur itu tidak asal tidur, bukan begitu langsung kena bantal kasur, les, tidak sempat lagi bismikallahumma. Nah, agak ada ya, dulu pernah juga ada, itu yang meninggal dunia itu belum sempat sempurna dia mengucapkan bismikallahumma amutu ahya, baru sampai bismikallahumma amutu terus tidur dan besoknya meninggal. Kejadian anak yang imamnya sholatnya, hati-hati lo, sungguh-sungguh betul-betul. Nah, takut kan? Itu artinya pertanda. Mak anaknya masya Allah sholat, anak sholat. Nah, bint, ya. Nah, anak perempuan kecil masih belum baligh, sakit perutnya, termasuk tanda syahadat. Ini senang, ya. nasal wahyah di abawaih abawaiha wa yaruddahum ila al-haqqi raddan jamila. Nah, subhanallah. Ini sempat di sini Allahumma amud, mud betul. Nah. Ya. Nah, artinya bukan artinya ini sebagai gambaran saja, bukan untuk nakut-nakut, tapi memang ini kejadian. Nah, seakan-akan pertanda bagi orang tuanya anak ini mau meninggal. Di malamnya dia baca doa itu baginya meninggal. Jadi sekarang semua sudah sama hajuriun orang tuanya, nasallahu alaihi dia. Nah, subhanallah. Baca biasakan. Nah, kalau dia misalnya terbiasa dengan sunnah-sunnah, bahkan Rasulullah disebutkan setiap mau tidur itu berwudu seperti beliau mau bersolat. Berwudu seperti beliau mau sholat sempurna berarti siwa habis makan ini juga dari sisi kesehatan kan juga. Nah, mau tidur itu gosok gigi itu sehat ya, tidak ada lagi makanan yang pasti sisa makanan nempel, dan itu juga membuat mulut juga segar, juga tidak ada kuman, bibit kuman di dalamnya. Nah, kemudian dia zikir sampai selesai, zikir semua lengkap yang dia hafal, masya Allah, ayat kursinya, terus dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, qul huwallahu ahad. Nah, Allahu rabbil falaq, rabbil nas. Kemudian doa yang lain diajarkan oleh Rasulullah, doa mutidu bismikallah bismika rabbi wada'tu jambi Allahumma inni aslamtu ilaika aslamtu nafsi ilaika, dan seterusnya las tasbih takbir tahmid dan tasbih tahmid takbir 33 kali, subhanallah. Dia ikuti tersentak tasbih lagi sebelum dia mengucapkan yang lain, sudah alhamdulillahilladzi hada ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, atau dia doa yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dia berdoa ketika dia tersentak bangun itu, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu dikabulkan oleh Allah doanya. Kalau dia bangun terus salat, diterima sholatnya, dan siang harinya nasyat untuk ibadah, nasyat, nah, semangat untuk dia beribadah. Itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu dipraktekkan oleh para ulama kita, ya. Nah, walaupun ngantuk, memang ngantuk, tapi mereka untuk ibadah, untuk taat itu cekatan, enggak lambat. Enggak merasa berat. Nah, lain orang yang, nah ini juga sebuah kisah, sebuah fenomena yang aneh antum juga. Masya Allah, sebelum setelah selesai tarawih, kita berajin, berlangsung kita berdoa. Enggak salah. Tapi ada yang ketinggalan, ketika sahur kita masih tidur. Padahal antum baca, antum hafal ayat Al-Qur'an, kaanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Antum tidur. Padahal Rasulullah katakan apa? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Allah berkata, "May yastaghfiruni faghfirlah." Wa man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyah. Kita tidur. Dapat apa kita? Sebelum masuk waktu sahur kan, doa sempatkan mungkin antum salat tahiyatul masjid, atau mungkin apa namanya salat selesai wudu, atau salat mutlak 2 rakaat gitu tersentak bangun, masya Allah masih jam 3 minta doa. Yang mau menghafal pun terapkan, coba nyantel di hati lebih kuat. Insyaallah. Ya, lebih kuat insya Allah. Apalagi kalau langsung sanggup misalnya bangunnya jam lebih cepat dari itu, jam 2, 3, luar biasa. Ya, sebelum apa mungkin sebelum muraja atau membaca antum salat dua rakaat, minta pertolongan pada Allah, doakan orang tua, doakan kaum mukminin, masya Allah. Doanya dikabulkan, salatnya diterima, nikmat, ya. Sehari, sesaat itu saja kita bisa berikhlas. Kata para ulama itu sudah lebih dari cukup. Dua luar biasa. Nah, mudah-mudahan jadi bibit. Yang itu menjadi sebab untuk ke depannya itu menjadi sesuatu yang baik. Dan dengan itu Allah membalikan kita kepada fitrah kepada kebaikan, kepada yang diridhai oleh Allah. Ya, nah, enggak salah habis misalnya habis salat tarawih, masya Allah semangat semua ya kalau berdoa, enggak salah. Tapi coba nah, doa lagi, tidur pulang ke rumah tidur jam 2 jam 3 bangun salat rakaat doa lagi, banyak dalam sujud lagi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'tsiru fihi du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Allah itu, dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Perbanyak doa di waktu sujud. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita butuh dengan yang kita minta. Nangislah sepuasnya di tempat itu. Ya. Nah, itu luar biasa nanti berbekas insyaallah. Nah. Baik, nah, ini salah satu kita. Apa? Jadi bukan beliau, Rasulullah selalu meminta apa bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam mimpi. Nah, kadang-kadang ada yang menceritakan fayaqussu alaihi man syaa Allahu an yaqus, lalu ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk berkisah, maka dia pun ceritakan mimpinya. Wa annahu qala lana dzata ya'adatin, pada suatu pagi di waktu salat subuh, setelah selesai salat subuh beliau sallallahu berkata, innahu atani al-lailah atiyani, ada dua orang yang datang kepadaku tadi malam. Wa innahuma in ba'athani, keduanya membangunkan saya. Wa innahuma qala li, keduanya berkata kepada saya, in taliq wa in intalaqtu ma'ahuma, ayo berangkat. Aku pun berangkat berdua bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bi safra wa idza huwa yahwi bi safrati li ra'sihi fayatlahu ra'sahu fayatadahdah al hajaru hahuna fayaqa'u al hajar fayaqudah. Nah. Nah, kami melewati seorang laki-laki yang sedang berbaring. Kemudian ada yang lain yang sedang berdiri dengan batu di tangannya. Wa idza huwa yahwi bi safrati li ra'sihi. Kemudian orang itu mengambil batu yang enam. Ya, mengambil batu itu kemudian melemparkan, menghantamkannya kepala orang yang berbaring itu. Fayatlahu ra'sahu fayatadahdah, atau dia sendiri. Nah, ini ada dua orang ini, yang satu dia berbaring, yang satu mengambil batu. Nah, dua orang ini kemudian dia melemparkan batu itu kepada kepala orang yang berbaring sampai hancur kepala tersebut dan batu itu cerai-berai. Lalu jatuh batu itu dengan kepala yang hancur itu berdarah tentunya, hancur, diambil lagi batu tersebut. Fala yarji ilaihi hatta yusbiha rasul kama kana. Begitu dia mengambil batu, kepala itu utuh kembali. Kembali seperti semula. Tsumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil maratil ula. Kemudian dia kembali melakukan seperti itu dengan perbuatan yang pertama kepada kepala orang tersebut. Dia ambil batu tadi, dia lemparkan kepada enam orang yang berbaring tadi. Hancur, dia ambil lagi batu itu, kemudian begitu sampai di tangan dia pegang batu itu, kepala itu utuh kembali. Qala qultu lahumma subhanallah ma hadani, maha suci Allah, siapa, apa, ada apa orang kedua orang ini. Qala li intalik, ayo berangkat, pergi. Fantalakna, kami pun pergi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah wa idza akharu qa'imun alayhi bikallubin min hadid wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi wa syarshiru shidqahu ila qafah. Kemudian kami lewati seorang yang sedang telentang. Nah, wa idza akhar qa'imun, yang satu dia berdiri di dekat orang itu dengan cakar dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi wa syarshiru shidqahu ila qafah. Kemudian orang yang pegang cakar besi ini tadi mendekati orang yang sedang telentang tadi, dirobek mukanya sampai ke belakang dengan cakar besi itu. Waman firahu ila qafah, kerongkongannya, hidungnya, semua. Wa ainahu ila qafah, matanya pun juga robek ke belakang dengan cakar besi itu tadi. Kemudian tahawwalu ila janibil akhar, kemudian dia pindah ke sebelah yang satunya yang masih utuh, dirobek lagi. Fayaf'alu mithla ma fa'ala fil janibil awwal, kembali dia lakukan seperti itu, seperti sisi yang satu. Kalau yang dia mulai yang kiri, setelah selesai kiri hancur dengan robek enam itu, kemudian dia pindah ke kanan. Fama yafragu min dalikal janib hatta yusbiha dalikal janib kama kana. Belum selesai dia melakukan, artinya dia pindah, selesai yang kiri. Yang kiri selesai dirobek, mata, telinga, hidung, mulutnya robek dengan cakar besi itu. Bayangkan sendiri sakitnya kayak apa. Nah, itu dia mau pindah ke kanan. Yang ini sudah utuh kembali, ini dirobek lagi. Nanti pindah ke kiri, ini utuh kembali. Nasallallahu salamah. Qala thumma ya'udu alayhi falyaf'alu mithla ma fa'ala fil maratil ula. Kemudian dia kembali melakukan perbuatan yang sama seperti yang pertama kali. Qala qultu subhanallah ma hadan. Ada apa dua orang ini? Faqala li intaliq intaliq fantalaqna fa'ataina ala mithli tannur. Kami berangkat, beranjak, dan kami melewati ada sebuah tempat tungku. Tahu tungku untuk masak? Antum punya tungku itu. Juga mungkin kan seperti itu tungkunya. Ini tungku tanur ini mungkin seperti tabung. Kalau di Yaman itu nah, kayak apa ya, belanga besar. Bawahnya itu untuk masak roti. Pernah lihat? Di Saudi ada? Ada. Nah, jadi dari tanah liat ya. Dari tanah liat besar, mungkin sebesar ini, itu untuk masak roti. Jadi adonan tepung gandum itu diadon, dicampur air, garam segala macam, diaduk, dipulen, dioleni, itu sampai kemudian dipipihkan, dibiarkan sebentar, itu ditempelkan ke dinding tanur ini nanti, dinyalakan apinya, besarkan, tutup, matang rotinya, itu tanur, ya, itu tanur. Mana? Fa'idha fihi lagatun wa aswat. Ternyata di dalam tanur itu ada suara gaduh, ribut, teriakan, jeritan. Qala fantalaqna fantalaqna fihi. Kami melihat ke dalam tanur itu. Kalau antum masih bingung kayak apa tanur itu, buat periuk, bolongi bawahnya. Masukkan tabung gas di sana. Jadi tanur. Ya, atau ditutup itu. Tempat yang untuk masak itu yang biasanya keluar apinya itu, nah itu kasih. Itu jadi tanur. Nah, itu tanur. Ya. Fantalak fatalak nafihi faidah fihi rijalun wanisaun uratun. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Wa idahum yatihim lahabun min asfali minhum. Datang nyala api dari bawah mereka. Faidah atahum dalikal lahabus daudau. Nah, ketika datang api dari bawah mereka, mereka berteriak sejadi-jadinya, sekuat-kuatnya. Daudau, teriakan yang sangat kuat. Sahu. Faqala qultu man haula? Qala faqala li intaliq intaliq man talaqna fa ataina ala nahrin ahmar mithla dam. Kemudian kami lewati sebuah sungai darah, sungai merah seperti darah. Fa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ada orang yang berenang di sungai darah itu. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jamaa indahu hijaratan kabirah. Wa idza nam dzalika sabih yasbahu masyaallah an yasbah thumma yati dzalika alladhi qad jamaa indahu hijara fayaghfa fayafgharu lahu fahu fayulqimahu fayulqimuhu hajaran. Orang berenang di sungai darah, di seberang sungai ada orang megang batu-batu besar. Setiap kali dia sampai di seberang, orang itu dikasih nah, disuruh mengangakan mulutnya. Mulutnya dibuka lebar, batu-batu besar ini disumpalkan ke dalam mulutnya. Suruh berenang lagi. Fayantaliqu fayasbah, kemudian dia pergi dan berenang. Tsumma yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi fayaghfaru fayafgharu lahu fahu fayulqimahu hajaran. Begitu seterusnya. Setelah selesai, balik lagi, mulutnya dikasih batu lagi. Balik lagi. Balik nah. Qultu lahumma ma hadzan? Qala li intaliq intaliq. Fa ataina ala rajulin karihil mar'ah. Kami melewati seorang laki-laki yang sangat buruk rupanya, sangat seram, menyeramkan. Au ka akrahima antara'in rajulan mar'ah. Yani kalau antum pernah lihat orang jelek yang menyeramkan wajahnya, ini wajahnya lebih seram lagi. Wa idza huwa indahu narun yahushuha wa yas'a haulaha. Ternyata di dekat dia ada api yang dia bantu, yang dia jaga, yang dia upayakan untuk jangan padam, dan dia berusaha di sekitar neraka terga api tersebut. Qala qultu lahum ma hada? Apa ini? Qala qala li intaliq pantalaqna ala radatin mu'tammatin atau mu'tammatin fiha min kulli nurin nurir rabi'. Kemudian kami melewati sebuah taman. Nah, yang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang hijau, yang subur. Di dalamnya dari semua cahaya, cahaya musim semi, sinar musim semi. Wa idza baina dhahrayni raudah rajulun tawil. Ternyata di antara taman itu ada seorang laki-laki yang tinggi tubuhnya. La akadu ar-ara ra'sahu tulan fis sama. Sampai-sampai aku hampir tidak melihat mana kepalanya karena saking tingginya ke langit. Wa idza hawla ar-rajul min aktsari wildan ra'aituhum qat. Dan ternyata di sekitar orang itu ada anak-anak yang belum pernah kulihat sebanyak itu. Qala qultu ma hadza wa ma haula? Qala fa qala li keduanya malaikat yang datang tadi, intalik fantalakna. Fa ataina ila dawhatin 'azimatin lam ara dawhatan qad a'zam minha wa la ahsan. Qala qala li alqa fiha. Kemudian aku melihat sebuah dawhah, yakni mungkin sebuah tangga atau sebuah halaman yang sangat besar, sangat luas. Nah, yang belum pernah aku lihat begitu indahnya. Qala li, kata dua orang ini tadi, naik, ayo naik. Fartakaina fiha ila madinatin mabniyatin min labanin zahab. Kemudian kami naik ya ke sebuah kota yang dibangun dengan bata-bata yang terbuat dari emas. Walabinin fiddah, dan batu bata dari perak. Fa'ataina babal madinah, kami mendekati kota tersebut. Fastaftahna, kami minta dibukakan. Fafutihalana, lalu dibukakan pintunya. Fahdakhalna ha, kami pun masuk ke dalam kota itu. Fatalaqana rijal, lalu disambut oleh banyak orang. Syatrun fin khalqihim ka'asani ma'an tara'in. Sebagian mereka yang menyambut itu seperti orang yang paling cantik yang pernah Anda lihat. Orang yang paling rupawan, yang paling ganteng yang pernah Anda lihat, antum lihat. Wa syatrun minhum ka'abqa asbahi ma'an tara'in. Yang separuhnya, nah, itu seperti orang yang paling jelek yang pernah Anda lihat. Nah, ada orang yang ternyata di dalam kota itu, satu sebagian dia itu cantiknya luar biasa. Sebagian lagi itu jeleknya luar biasa. Qala qala lahum. Nah, kemudian dua orang malaikat ini berkata kepada mereka, izhabu, pergilah. Faqa'u fi dzalikan nahar. Kemudian mereka masuk ke dalam telaga kepada orang-orang yang jelek-jelek ini. Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahu al-mahd fil bayad. Ternyata ada sungai yang terbentang di dalam kota itu, yang putih, yang airnya begitu putih, murni, bersih, putih. Nah, qala fadhahabu faqa'u fihi tsumma raja'u ilaina. Mereka masuk, orang-orang yang jelek ini masuk ke dalam sungai tadi dan kembali kepada kami. Qad dhahaba dzalika su' anhum. Ternyata kejelekan-kejelekan itu tadi sudah hilang. Bersih kembali. Qala li. Kemudian kedua malaikat itu berkata kepada saya. Sama ini, lengkap ini, seperti ini juga. Baik. Hadhihi jannatu adn. Inilah surga Aden. Wa hadzaka manziluka. Itulah tempatmu. Tempat Nabi kita Muhammad SAW sudah ditunjukkan kepada beliau. Begitu juga tempat orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Tempat Umar bin Khattab sudah ada istananya. Qala fasama basari su'dan. Saya mengangkat mata melihat ke istana tersebut. Fa idza qasrun mithlur rababatil bayda. Nah. Dan saya lihat di situ seperti istana seperti awan yang sangat putih atau mungkin di atas awan. Qala qala li hadza manziluk. Ini tempatmu. Qultu lahum barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kamu. Nah, fadarani fa adkhulu. Keduanya meninggalkan aku dan membiarkan Rasulullah masuk. Qala ammal an fala. Adapun sekarang belum boleh. Belum boleh masuk. Ana ingat dari kisah waktu kecil dulu, ada dikisahkan tentang Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris di dalam jannah keempat? Ketika beliau di dalam Sri Israel disebutkan, beliau berteman dengan malaikat maut. Malaikat maut ketika Nabi Idris mengetahui ini adalah malaikat maut, beliau ingin tahu rasanya mati seperti apa sih? Rasanya mati itu seperti apa? Dicabut nyawa beliau. Sakitnya luar biasa. Nabi sudah berikan kode, beri isyarat supaya dikembalikan, ternyata enggak, betul-betul mati. Nabi Idris meninggal, kemudian mati, kemudian dikembalikan. Gimana rasanya? Sakit luar biasa. Kemudian minta kepada beliau, apa, kepada malaikat itu diajak naik ke langit. Diizinkan oleh Allah, disebutkan, nah, dibawa ke tempat beliau dalam jannah. Sampai dimasuk ke dalam jannah, rupanya beliau disebutkan dalam kisah itu bahwa beliau ada sesuatu yang ketinggalan. Gak jadi apa, mau keluar, ayo keluar, belum waktunya kamu di dalam. Balik lagi ada yang ketinggalan. Akhirnya gak jadi keluar. Alasan supaya gak keluar. Loh, katanya kan kalau sudah masuk surga gak keluar-keluar lagi. Ini cerita kecil itu. Tapi itu disebutkan dalam sebagian riwayat ada ternyata. Nah, makanya Nabi Idris masih wallahu a'lam. Ya, tapi ini kendala apa dari, bukan dari apa namanya Rasulullah, tapi kemungkinan dari Israel ya. Tapi enggak bisa kita juga membenarkan ini sekedar kisah, ini sekedar kisah. Baik. Nah, Rasulullah SAW ingin masuk. Ingin masuk ke dalam surga tempat beliau. Amal an bala. Sekarang belum. Wa anta dakhil, pasti, tapi kamu pasti masuk ke dalamnya. Qultu lahumma fa inni ra'aitu mundu lailah ajaban. Saya melihat di dalam pada sejak malam tadi ini betul-betul melihat keajaiban, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa ma hadha alladhi ra'aitu? Apa yang saya lihat ini? Qala li amma inna sanukhbiruka. Adapun kami sungguh akan kami terangkan kepada kamu. Amma rajulul awal alladhi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang dihancurkan kepalanya dengan batu, fa innahu rajul ya'khudzul Qur'an fayarfudzuh. Dia adalah orang-orang yang sudah mengambil Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dia tolak, dia lemparkan Al-Quran. Dia yanamu anis salatil maktubah, tidur dari salat wajib. Lalai salat wajibnya. Nah, harus berenam ribut untuk membangunkannya. Ini rajul yang dia menghafal Al-Quran dan dia yarfuduh. Yarfudu tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan Al-Quran. Dihancurkan kepalanya, utuh kembali seperti itu. Na'udzubillah. Nas'alullah yafadana wa yu'idana min. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita. Jangan sampai kena punya perbuat sikap seperti ini. Ya. Nah, antum talabatul Quran, ingat sekali lagi. Muliakan Al-Quran yang di dada antum. Muliakan Al-Quran yang di dada antum. Wayanamu an salatil maktubah. Dia tertidur dari salat. Nah, sengaja tidur. Ya. Nah, enggak mau ini pan. Nauzubillah. Wa amar rajul ladzi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafa wa manqirahu manqiruhu ila qafa wa aynuhu ila qafa fa innahu rajul yaghdu ila baitihi fayakdhibul katabah tablughul afaq. Pendusta yang merobek-robek matanya, mulutnya, kerongkongannya sampai ke belakang, itu orang yang datang berpagi-pagi ke rumahnya kemudian melakukan satu kedustaan yang tersebar ke seluruh dunia, dusta tersebut. Nah, bicaranya dusta. Wa amar rijal wan nisaul urah, adapun wanita dan laki-laki yang telanjang di dalam tanur itu, alladzina hum fi mithli bina'i tanur fa innahum zunah waz zawani. Laki-laki dan perempuan yang berzina, yang suka melakukan perbuatan keji. Nah, yang tidak bertobat dari perbuatan keji mereka. Nah, dipanggang di dalam tanur. Wa ammar rajul alladhi ataika alaihi yasbahu fin nahri wa yalqamu al-hijara. Adapunlah orang yang berenang dan menelan batu. Fa innahu akilur riba. Yaitu orang yang makan riba dengan semua jenisnya. Orang yang makan riba, berenang di lautan darah, disumpal dengan batu. Wa amar rajul karihul manzar alladhi indahu an-nar yahutuha wa yas'a hawlaha fa innahu malik. Malaikat Malik, khazin jahannam. Orang yang kamu lihat begitu menyeramkan, ya. Nah, sangat, ya, sangat menyeramkan, itu Malik, penjaga neraka. Enggak pernah senyum dia terhadap orang neraka. Wa amar rajul tawil alladhi fir rawdah. fa innahu Ibrahim. Adapun laki-laki yang tinggi di dalam raudhah, di dalam taman, itu adalah Ibrahim. Wa ammal wildan alladhi haula, adapun anak-anak yang di sekitarnya, adalah fa kullu mauludin mata 'ala fitrah, yaitu setiap anak yang mati di atas fitrah. Anak-anak yang mati di atas fitrah. Nah, ima anak-anak kaum muslimin yang belum baligh, atau ada yang menyebutkan juga menerangkan anak-anak kaum musyrikin mati dalam keadaan bayi. Wa riwayat fi riwayatil Barqani wulida ala fitrah, faqala ba'dul muslimin ya Rasulullah wa auladul musyrikin, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin, itu juga mereka termasuk. Jadi anak-anak kaum musyrikin yang mati sebelum baligh, dalam keadaan mereka belum baligh, itu berada di bersama Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Wa ammal qaum alladzi kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih, fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhar sayyian tajawazallahu anhum. Adapun orang yang separuhnya jelek separuhnya baik, ya bukan satu kelompok tapi satu enam batang tubuhnya ini terbelah dua istilahnya, separuhnya cantik masyaallah, separuhnya jelek. Ini orang-orang yang mencampur amalannya dengan amalan jelek. Amalan saleh masyaallah, sholat lima waktu masya Allah, tapi juga amalan jeleknya, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, STMJ istilahnya, sholat terus maksiat jalan. Ayo, itu dicampur-campur seperti itu. Walaupun itu memang nanti dimaafkan oleh Allah, tapi nunggu sampai kiamat kita mau dimaafkan oleh Allah. Iya, kalau kita dimaafkan oleh Allah, kalau tidak dicelup dulu, dicelup dalam neraka. Nah, dilihat oleh orang-orang kafir, na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah. Ya, ingat neraka itu diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk orang kafir, dan antum talaba kita kaum mukminin terlalu mulia untuk bisa barengan dengan mereka. Di dunia kita benci kepada mereka, berbarok kepada mereka, kok di neraka kita sama, di akhirat kok sama? Waliyadzillah. Ya, itu. Bangkitkan harga diri seperti itu. Di dunia kita benci pada mereka, merendahkan orang-orang kafir dalam artian memusuhi ajaran dan pemikiran mereka. Kok kita di akhirat mau-maunya sama dengan mereka? Walaupun dimaafkan oleh Allah. Sampai orang-orang kafir juga akan mengatakan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Keluar memang. Tapi kan, nah, alangkah ruginya kita. Ya, alangkah ruginya kita. Sudah di dunia kita masya Allah berperang dengan mereka, benci kepada mereka, mendakwahi mereka, memusuhi mereka, tapi ternyata ada perbuatan-perbuatan yang naudzubillah membuat kita dicelup, ketemu lagi dengan dia, apa jadinya? Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, antum para thalabah, ingat yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari. Ya, orang yang dihancurkan kepalanya utuh kembali itu orang yang ya'khudzul Qur'an fayarfudzuh. Dia sudah hafal Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya, tidur dari salat wajib. Hati-hati. Ya. Nah, jaga gengsi, harga diri untuk tidak berada sama dengan orang kafir. Ingat Allah menyatakan, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun?" Ingat, beda. Kaum muslimin itu beda dengan orang-orang yang non-muslim. Mulia mereka dalam pandangan Allah. Neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang yang kafir. Eman. Ya. Jaga. Minta pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan. Di dunia dari perbuatan-perbuatan kufur. Di akhirat dari azab bersama mereka. Jangan. Bersikap, bertekad seperti perkataan apa? Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr radhiyallahu anhu. Di dunia kita dikalahkan oleh mereka. Di akhirat kita bareng dengan mereka. Itu ucapan rijal. Itu ucapan fohol rijal. Orang-orang yang jantan. Orang-orang yang punya perwira. Orang-orang yang punya jiwa. Nah, mulia. Di dunia kita kalah sama Umar bin Khattab. Dengan Abu Bakar Siddiq atau dengan yang lain. Tapi di akhirat kita bareng. Ya, sampai datang mereka lagi ketika itu yang sudah saya ceritakan. Nah, apa yang harus kami tebus? Jihad fisabilillah. Tidak ada satupun dari mereka kecuali mati dalam keadaan syahid. Ini antum punya tekad, ya, bangkitkan. Nah, ini waktu kesempatan antum untuk membentuk diri. Kecil teranjanja, besar terbawa-bawa. Ini pepatah orang tua kan. Kalau antum mulai sekarang ini sudah terbiasa dengan kacau, kebesar juga kacau. Walayyadzubillah. Illa yasha Allah. Tapi siapa yang berani menjamin? Nah, tidak ada yang menjamin kecuali diri antum sendiri yang tahu yang kadar dirinya. Ya, berusaha. Manjat wajat. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Nah, in alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh jalankan kami, tunjukkan dia jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muslimin. Wa innallaha ma'al muslimin. Nah, dan Allah terlalu mulia melihat hambanya yang betul-betul sungguh-sungguh terus diterantarkan. Tidak akan. Tapi Allah melihat bagaimana anda kita berbuat. Nasallallahu alaihi wasallam.